kita bertemu. Kalau luka hati makin menjadi, kalau luka hati makin menjadi. Untuk apa lagi kita sesali? Benci bilang benci, jangan kau dustai. Benci bilang benci, jangan kau dustai. si pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana datang melanda dia, istriku tercinta, tanpa seizinku telah pergi. Ah, bundanya pun tak tahu kemana. Rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Sengaja datang melarikan dia, penjahat cinta bertopeng kang dewa. Sungguh pengecut kau bersandiwara. Dia resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Resmi menjadi milikku. Kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Tapi bencana tanpa seizinku telah pergi. ayah bundanya pun tak tahu kemana. Oh, rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin, janur kuning menghias di ruang tamu. Paris, India. aku pada dirimu putus di jalan. Mengapa mengapa engkau nyalakan pelita di hatiku, kini kau pula yang padamkan. Nyatanya janjimu palsu belaka. Sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Kejam dan teganya alasanmu saja, karena terpaksa. Ku tahu semua dusta belaka. Sedih karena pernikahan yang membuat kecewa, kau dustai aku sekian lamanya bercinta denganku, tapi kau menikah dengan orang lain. Jam dan teganya, jangan pura-pura engkau menangis, jangan pura-pura engkau bersedih. Kebencianku tak dapat kau tukar dengan air mata. Sakit di hatiku bagai disayang oleh tajamnya pisau berkarat. Thank you. cinta berbisa. Dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Sadarkah engkau kasih, mengapa engkau pergi, dan kini engkau menyakiti. Diriku atau salah padamu, mungkin juga kau jemu. Rayu-rayu cinta palsu. Dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Cinta yang sesungguhnya, tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah ku rasa cinta-cinta berbisa. Dua, dua, dua, dua kali kau ingkari. Sadarkah engkau kasih, mengapa engkau pergi, dan kini engkau menyakiti. Berdosakah diriku atau salah padamu, mungkin juga kau jemu. Rayu-rayu cinta palsu. Perkawinan tak akan menjadi rasa. kisan di depan pengguru. Kalau dirimu tak suci lagi, andai ku tahu sejak bercinta tak akan terjadi perkawinan. Katakanlah siapakah orang yang telah mendahului aku. Malam pertama ku dambakan telah berakhir dengan kekecewaan dan penuh penyesalan. Aku pun menyadari, oh,